Ini lebih parah ketika Allah berfirman wala takfuru bihi, jangan kalian kafir dengannya. Ya, ini lebih ringan. Yang lebih dahsyat adalah jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir dengannya. Kekafiran itu sebuah dosa besar dan dosa yang mengeluarkan dari Islam. Tetapi lebih parah lagi kalau menjadi pelopor yang pertama kali kafir. Kenapa? Karena dosa orang-orang yang kafir setelahnya akan ditanggung oleh si pelopor. Maka faedah yang kita ambil pada hari kemarin yaitu janganlah jadi pelopor terhadap apa? Sebuah maksiat. Dan banyak saya contohkan, mudah-mudahan masih diingat. Kemudian kita baca wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, janganlah engkau menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ada permasalahan fikih yang saya sebutkan hari kemarin. Masalahnya apa? Hah? Menerima upah dari mengajar agama, yaitu khususnya membaca Al-Qur'an. Ya, mengajar Al-Qur'an, tahsin, tahfil yang berkenaan dengan Al-Quran. Apa hukum? Apa hukumnya? Menerima boleh kapan? Asalkan tidak ada perjanjian dan kesepakatan yang sudah ditentukan, ya, sebelumnya. Nah, kemarin banyak yang komplain, Ustaz, saya ini ngajari orang, tapi dikasih oleh orangnya, saya nggak tidak ada kesepakatan sama sekali. Tenang Pak, halal Pak. Ya, enggak ada kesepakatan boleh, tidak mengapa. Nah, yang tidak boleh apa? Yang sudah ditentukan. Sejam saya ngajarnya sekian, dua jam sekian. Maka ini tidak diperbolehkan. Lalu, guru agama bagaimana? Maka seperti yang saya katakan kemarin, niatkan dia mengajari orang untuk lebih pintar dalam agama Islam, niatkan itu, ya, sehingga dia tidak mempunyai deal dengan gaji yang dia dapat. Adapun nanti gaji yang dia dapat per bulannya, itu anggaplah orang memberi, bukan dia yang menyepakati. Wallahu a'lam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca ayat selanjutnya. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa iyaya fattaqun, ya. Wa iyaya artinya tidak kepada selainku, maksudnya hanya kepadaku kalian bertakwa, hanya kepadaku kalian bertakwa. Taib. Bapak ibu saudara-saudari, kita baca ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la talbisul haqqo bil batil وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Artinya, janganlah campurkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kalian menyimpan kebenaran ketika dalam keadaan kalian menyadarinya. Ini ayat surat Al-Baqarah ayat 42. Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, thumma qala, kemudian Allah berfirman, wala talbisu ay takhlitu, janganlah kalian talbisu, maksudnya adalah mencampurkan, al-haqqa bil batili wa taktumul haqqa, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Fanahahum an syai'ain, maka kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, melarang mereka akan dua perkara, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, yang kedua menyembunyikan kebenaran. An khaltil haqqi bil batil wa kitman bayanil haqqi, itu janganlah kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan keterangan yang hak, Li'annal maqsuda min ahlil kitabi min ahlil kutubi wal ilm tamyizul haqqi minal batil. Karena yang dimaksudkan dari ahlul kitab, dari orang-orang yang diberikan kitab dan ilmu, adalah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Liyahtadiya bidzalikal muhtadun, agar orang-orang mendapatkan petunjuk. Wayarji'ud-dhalun, dan agar orang-orang yang tersesat kembali kepada kebenaran. Wa taqumul hujjatu 'alal mu'anidin, dan tegaklah hujjah atas orang-orang yang menentang. Li'anna Allaha fassala ayatihi wa awdaha bayinatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan rinci ayat-ayatnya dan menerangkan keterangan-keterangannya. Liyamizal haqqa minal batil, agar bisa membedakan mana yang hak dari yang batil. Walitastabina sabilal muhtadin min sabilil mujrimin, dan agar jelas mana jalannya orang yang diberikan petunjuk dan mana jalannya orang yang diberikan dosa atau orang-orang yang melakukan dosa. Faman amila bihadza min ahli al-ilm fahuwa min khulafa'ir rusul wa hudatil umam, dan barang siapa yang mengamalkan ilmu ini dari para ulama, maka dia adalah pengganti-pengganti para rasul dan pemberi petunjuk kepada para umat. Wa min lubsil haqqi bil batil. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang Bani Israel. Ini masih ceritanya kepada Bani Israel. Yang mana cerita Bani Israel ini, karena Al-Qur'an sifatnya adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya, maka juga kita amalkan. Dua kesalahan fatal manusia, talbisul haqqi bil batil wa qitmanul haqq. Dua kesalahan fatal manusia, mencampurkan kebatilan dengan kebenaran atau kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua, menyembunyikan kebenaran. Ini dua kesalahan manusia. Ya. Mencampurkan yang hak dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Ini dua kesalahan manusia yang tidak boleh kita kerjakan sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu dicatat juga, dua sifat ini sangat dominan pada kaum Yahudi dan Nasrani. Dua sifat ini sangat dominan pada kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Menyampurkan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di tadi dengan jelas menjelaskan bahwasanya orang-orang ahlul kitab itu semestinya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, bukan malah mencampurkan yang hak dengan yang batil. Orang-orang yang diberikan Alkitab, Taurat dan Injil, sebenarnya bisa mereka menjelaskan ilmu kepada manusia, bukan malah menyembunyikan ilmu. Nah, biasanya saya katakan di sini, orang yang suka menyembunyikan ilmu biasanya adalah orang-orang sombong. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, menyembunyikan kebenaran termasuk daripada penolakan terhadap kebenaran tersebut. Maka biasanya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran adalah sifatnya orang-orang yang sombong. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wa min lubsil haqqi bil batil falam yumayyiz hadha min hadha ma ilmihi bidzalik wa katama al haqq alladhi ya'lamuhu wa amara bi idharihi fa huwa min du'ati jahannam. Nah, perhatikan baik-baik. Termasuk dari mencampurkan yang benar dengan yang batil adalah tidak membedakan mana yang benar, mana yang batil. Ya. Jadi bagaimana sih proses mencampurkan kebenaran dengan kebatilan? Prosesnya adalah tidak membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu prosesnya. Ini termasuk sifat mencampurkan yang hak, mana yang batil. Semuanya dianggap batil atau semuanya dianggap hak. Tidak membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Tidak sama, tidak akan pernah sama cahaya dengan kegelapan. Tidak akan pernah sama ilmu dengan kebodohan. Tidak akan pernah sama pula kebenaran dengan kebatilan. Nah, termasuk daripada mencampurkan yang hak dan yang batil adalah tidak membedakan. Oh, ini yang hak, ini yang batil. Saya jadi ingat permasalahan hadis lemah. Sebagian kelompok Islam mencela dakwah salaf, mengatakan ngapain ngurusin hadis lemah, hadis sahih. Yang penting kalau ada qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah langsung amalkan. Maka jawabannya, ya, para ulama menulis buku biografi-biografi para perawi. Itu hanya tugasnya untuk hanya faedahnya membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang hadis benar-benar keluar dari mulut Rasulullah, mana yang hadis-hadis lemah dan palsu. Kalau seandainya boleh mengamalkan hadis lemah, maka tidak ada faedahnya kita belajar ini hadis sahih karena sanadnya tersambung, perawinya adil semua, perawinya terpercaya semua, tidak ada cacat, tidak ada penyendirian di dalam perawinya. Buat apa kita membicarakan ini? Sudah, amalkan aja semuanya. Selama itu baik, maka tidak benar ini. Ini termasuk talbisul haq bil batil. Termasuk mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Karena tidak membedakan mana hadis yang sahih, hadis yang lemah. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, khusus permasalahan bolehkah mengamalkan hadis lemah, maka jawabannya, para ulama bersepakat, hadis lemah tidak bisa diamalkan dalam perkara akidah. Dan yang kedua, hadis lemah tidak bisa diamalkan dalam perkara halal dan haram. Ini sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwasanya hadis lemah tidak boleh diamalkan dalam akidah tentang ketuhanan, keimanan, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada para malaikat, kitab-kitab suci, hari akhir, takdir, qadha dan qadar, baik dan buruknya. Ini tidak boleh bersandar dengan hadis lemah. Karena ini sebuah keyakinan. Bagaimana kita meyakini sebuah keyakinan sedangkan sumbernya lemah? Kemudian para ulama bersepakat, tidak boleh mengamalkan hadis lemah dalam perkara halal haram. Ya, apakah riba halal, apakah menipu halal dan semisal. Tidak boleh dalam perkara halal dan haram. Apakah kucing halal, apakah anjing haram dan semisalnya. Tidak boleh menggunakan hadis lemah dan disepakati oleh para ulama dalam perkara halal dan haram. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perkara halal dan haram adalah dalam perkara penggunaan hadis lemah adalah dalam perkara fadailul a'mal. Fadilah-fadilah beramal. Siapa yang mengerjakan sholat duha, dia akan begini-begini. Siapa yang mengerjakan sholat isyraq, dia akan begini-begini. Siapa yang mengerjakan sholat tahajud, dia begini-begini. Ini namanya fadilah amal. Nah, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Jumhur ulama mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah dengan syarat. Dalam perkara fadilah amal dengan syarat, Syaratnya apa? Satu, hadisnya bukan lemah sekali. Yang kedua, hadis lemah tersebut harus ada dasar dari hadis sahih. Yang ketiga, mengamalkannya tidak boleh meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakannya. Maka jawabannya, dan pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya tidak boleh sama sekali. Hadis lemah tidak berlaku dan tidak boleh diamalkan sama sekali. Sampai ke dalam masalah fadilah amal. Ya, fadilah istighfar, fadilah subhanallah, fadilah alhamdulillah misalkan. Contoh-contoh fadilah amal. Kata pendapat kedua tidak boleh sama sekali. Pendapat yang ketiga adalah boleh sama sekali tanpa syarat. Nah, pendapat yang paling kuat dalam perihal ini adalah yang tidak membolehkan sama sekali. Ya, pendapat yang kedua, yang tidak membolehkan sama sekali. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita membolehkan sama sekali, membolehkan untuk beramal dengan hadis lemah walaupun dengan syarat, ya, maka tidak ada bedanya kita. Tidak ada manfaatnya kita bisa membedakan mana yang hadis sahih, mana yang hadis hasan, mana yang hadis sahih li ghairihi, hasan li ghairihi, mana yang hadis lemah, lemah sekali, mana yang palsu, tidak ada faedahnya. Pokoknya kalau ada qala Rasulullah sudah amalkan gitu aja. Ini namanya talbisul haq bil batil. Maka salah satu ya bentuk talbisul haq bil batil, bentuk mencampurkan kebenaran dengan kebatilan adalah pendapat yang menyatakan bolehnya mengamalkan hadis hadis lemah. Lalu itu kan jumhur, Ustaz, pendapat jumhur. Oh, jumhur ada syaratnya. Syaratnya ini pun rancu. Kalau saya katakan jumhur berarti kebanyakan ulama. Ya, dan kita harus hati-hati dengan pendapat kebanyakan ulama. Tetapi tidak semua pendapat kebanyakan ulama apa? Benar. Karena yang menjadi standar adalah dalil. Yang menjadi standar adalah apa? Dalil. Kalau seandainya jumhur kita lihat pendapatnya dengan syarat tadi. Syaratnya juga rancu. Yang pertama, syaratnya tidak boleh lemah sekali. Yang kedua, syarat yang lemah tadi harus ada, hadis yang lemah tadi harus ada dasarnya dari hadis sahih. Kalau begitu amalkan saja hadis sahih, selesai kan? Yang ketiga, ya, hadis lemah tersebut tidak boleh ketika kita mengamalkannya, kita tidak boleh meyakini Rasulullah mengerjakannya. Nah, ini kontradiktif. Gimana? Kita mau beramal mencontoh Rasulullah. Ya. Kita mau beramal mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, saya beri contoh tadi termasuk daripada talbisul haq bil batil, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, ya, apa? Mengamalkan hadis hadis lemah. Karena Syekh menyebutkan di sini bahwasanya termasuk sikap mencampurkan kebenaran dengan kebatilan adalah falam yumayyiz hadza min hadza. Ya, tidak membedakan mana yang hak, mana yang batil, semuanya bisa dikerjakan. Ma'ilmihi bidzalik. Padahal dia tahu itu. Ya. Ini. Dan ingat Bapak Ibu saudara-saudari mungkin bisa dicatat, termasuk trik iblis yang paling kuat kepada manusia adalah menyampurkan kebenaran dengan kebatilan. Menyampurkan kebenaran dengan kebatilan. Saya beri contoh. Contoh yang lain, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Seorang wanita muslimah tidak mau memakai pakaian yang syar'i. Ya, tidak mau memakai pakaian yang syar'i, padahal sudah ngaji. Tapi kalau lagi kumpul sama teman-temannya, enggak mau pakai pakaian syar'i. Tetap saja seperti wanita-wanita muslimah yang awam, yang modis, pakai pakaian yang ketat, jilbab agak tipis, kemudian pendek, ya. Biar kelihatan sama dengan yang lainnya, Ustaz. Biar apa? Kelihatan sama dengan yang lainnya. Kalau saya pakai pakaian jilbab yang besar, apalagi pakai cadar, nanti kan orang bingung satu kampus. Ini namanya talbisul haq bil batil. Ya, Apakah hukum Allah bisa dibedakan? Boleh sholat di negara Indonesia, gak mengapa meninggalkan sholat di negara kafir. Boleh gitu? Boleh begitu? Enggak boleh. Boleh memakai jilbab ketika hadir di masjid Imam Syafi'i, ketemu para ikhwah, kemudian tidak memakai jilbab kalau seandainya ketemu kawan-kawan yang bukan kawan-kawan mengaji. Boleh begitu? Berarti kalau boleh begitu, jenggot dilepas aja. Nanti kalau ke masjid, di masjid Imam Syafi'i pakai lagi. Ini namanya talbisul haq bil batil. Ya. Islam itu hukumnya di mana saja. Bukan cuma di masjid Imam Syafi'i atau bersama kawan-kawan. Larangan tetap larangan, yang haram tetap yang haram dimanapun kita berada. Ya. Yang merupakan ketaatan dimanapun dan kapanpun bagaimanapun kita berada. Di hadapan siapapun kita berhadapan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan orang-orang seperti ini yang tidak, yang talbisul haq bil batil, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, dia sangat tidak nyaman hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak jujur dalam imannya. Apalagi kalau ketemu kawan di pasar atau ketemu seseorang di konser musik, jenggotan masih ikut konser musik. Apa Haji Fian di sini juga kah? Subhanallah, kan tidak nyaman itu. Ya. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kawannya yang melihat seperti itu jangan asal main tuduh. Ya, tanya dulu kenapa? Kenapa Pian di sini? Ada urusan apa? Ya, Pian baik-baik aja kalau datang ke sini. Jangan-jangan stres di rumah, akhirnya dia melampiaskan. Tidak seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bermarahan dengan Fatimah radhiyallahu anha, pergi kemana? Ke masjid. Maka beliau salah satu kunyah beliau Abu Turab. Karena dulu Masjid Nabawi tidak ada keramik apalagi karpet. Ya, kalau ke masjid tempat yang paling nyaman mereka tidur di sana meskipun di atas tanah. Akhirnya ketika tidur di sana tanah mengenai pipi dan tubuh beliau. Dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qum ya Abu Turab." Bangun wahai Abu Turab, wahai bapaknya tanah, bapaknya debu. Tak tahunya ada permasalahan dengan Fatimah. Jadi permasalahan dalam keluarga itu wajar. Di tengah-tengah masyarakat ya, yang di situ ada nabi, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri terjadi permasalahan. Yang tidak wajar adalah permasalahannya tidak dicari solusi. Itu yang tidak wajar. Jadi adanya permasalahan Aisyah cemburu kepada istri yang lain ya. Bahkan cemburunya parah sampai memecahkan piring dan menghamburkan kue yang dikirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mempunyai solusi. Beliau mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu, mohon maaf ya, istriku lagi cemburu. Lihat, dicarikan solusi. Maka jadilah suami yang bijak menghadapi istri. Ya, menghadapi istri-istri. Jadi suami yang bijak, jangan selalu dikerasi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal mar'ata khuliqat min dhila'." Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Maka jangan dipaksa, wa kasruha talaquha. Pemaksaan terhadapnya adalah mentalaknya. Maka jadi suami yang lebih pemaaf, lebih tenggang rasa terhadap kebijakan-kebijakan dari istri, lebih memahami perasaan istri, ya, lebih berkata-kata yang lembut kepada istri, nah, seperti itu. Dan satu lagi, ketika kita masuk ke dalam rumah, kita ini suami, bukan kita ini direktur, bukan kita ini ketua umum pengurus masjid Imam Syafi'i. Suami, ya, suami yang nolong istrinya, suami yang bersama-sama dengan istrinya membangun rumah tangga. Tinggalkan predikat-predikat yang ada di luar rumah. Anda suami, Anda bapak dari anak-anak, Anda adalah teman bagi istri Anda. Kan indah seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk talbisul haq bil batil adalah tidak mengamalkan Islam di sebuah tempat, mengamalkan Islam di sebuah tempat. Ini sebuah kekeliruan yang sangat nyata dari sebagian orang. Kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wa katmul haqqi alladhi ya'lamuhu wa amara bi idharihi, dan menyembunyikan kebenaran yang dia ketahui dan bahkan diperintahkan untuk memperlihatkannya. Ini termasuk kekeliruan, termasuk penyakitnya ahlul kitab, menyembunyikan kebenaran. Kan ada riwayatnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama beliau ditutupi, ya, ingin agar bahwasanya, dan ini salah satu sebab orang menolak kebenaran, gengsi reputasinya diambil, gengsi derajatnya diturunkan. Itu yang terjadi kepada Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal itu tahu Nabi Muhammad SAW itu benar, tapi dia ada riwayatnya, saya panjang riwayatnya beliau, yang jelas ringkasannya kami tahu beliau, dia benar dalam apa yang dia bawakan, akan tetapi kami takut reputasi kami diambil. Itu saja intinya Abu Lahab dan Abu Jahal. Kenapa tidak mendapatkan hidayah, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena satu penyakit yang dia ikuti dari ahlul kitab. Kitmanul haq bil batil, menyembunyikan kebenaran, ya, menyembunyikan kebenaran padahal dia tahu. Padahal kebenaran tersebut diperintahkan untuk diperlihatkan. Maka orang seperti ini yang punya dua sifat seperti ini, ya, dan saya ajak kepada seluruh pendakwah dimanapun Anda berada, jangan pernah melakukan dua sifat seperti ini. Yang pertama, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua, menyembunyikan kebenaran, takut untuk menyatakan kebenaran demi sebuah suara misalkan. Seperti yang dilakukan oleh partai-partai sekarang, yang dilakukan juga oleh sebagian ormas-ormas, yang mereka itu gara-gara takut tidak dapat suara, akhirnya menghalalkan segala cara, menyembunyikan kebenaran. Musik yang aturan haram dan mereka tahu itu. Maka hal-hal yang sawabit, hal-hal yang tetap ini menjadi berubah, menjadi mutaghayyirat, menjadi hal-hal yang bisa disesuaikan dengan konteks dan kondisi. Paham maksud saya, Pak? Ini pembicaranya agak politikus sedikit. Ya. Jadi hati-hati. Termasuk yang terjadi sekarang seperti itu. Demi suara semua dihalalkan. Kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran, dan itu terbukti berapa banyak orang yang bertaubat dari hal-hal yang seperti ini. Mereka kembali ke dalam ajaran Islam yang benar, meninggalkan kelompok dan partai-partainya. Mereka jelas-jelas menyatakan, Ustadz, kami ditanya tentang hukum yang jelas-jelas kami tahu itu haram, tetapi kami diinstruksikan untuk tidak mengatakannya, untuk tidak boleh melakukannya. Itu mereka ngaku sendiri, ya. Kitmanul haq, ini hati-hati, ini penyakitnya orang-orang ahlul kitab yang sekarang banyak ditiru oleh sebagian orang-orang yang menghalalkan segala cara. Niat yang baik tidak boleh menghalalkan segala cara, harus dengan cara yang baik pula. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau seperti itu, dua hal ini dia lakukan, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, menyembunyikan yang hak, fahuwa min du'ati jahannam, maka dia termasuk pendakwah-pendakwah kepada neraka jahanam. Li'anna an-nasa la yaqtaduna fi amri dinihim bighairi ulama'ihim. Karena manusia tidak mengikuti dalam perkara agama mereka kecuali kepada ulama-ulama mereka. Fakhtaru li anfusikum ihdal halatain. Maka kata beliau, silahkan pilih kalian, ya, pilih untuk diri kalian dua keadaan tersebut. Dalam artian, apakah kalian benar-benar mengatakan yang ini hak walaupun itu pahit, ataukah kalian benar-benar mencampurkan kebenaran dengan kebatilan atau menyembunyikan kebenaran untuk sebuah progres, untuk sebuah tujuan yang kalian anggap itu benar. Ini tidak benar para ikhwah sekalian. Tidak boleh kita mengalahkan segala cara untuk bisa melakukan sesuatu yang wajib, apalagi sesuatu yang sunnah. Tidak boleh menghalalkan segala cara, harus dengan cara yang benar, ya. Maka saya ajak kepada orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk sebuah suara, kembali kepada Islam. Wallahi Allah Rasul SAW telah mengatakan, ya, idza raditum idza tabayatum bil ain, hadis riwayat Abu Dawud, jika kalian jual beli dengan riba, wa raditum bizar', dan kalian lebih rela dengan peternakan, pertanian, wattaba'tum aznabal baqar, dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, artinya sibuk dengan dunia, tiga hal tadi sibuk dengan dunia, wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah, sallatallahu alaikum dhullan, maka Allah akan memberikan kepada kalian, merasakan kepada kalian kehinaan. Kapan kehinaan tersebut akan diangkat? La yanzi'uhu, tidak akan pernah diangkat. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tidak akan mungkin, ya, Islam berkuasa di zaman, seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita kembali kepada agama Islam. Inilah makna dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun, kami adalah orang-orang, a'azzanallahu bil Islam, yang dimuliakan dengan Islam. Famahma btagaina bighairihi adzallanallah. Artinya, kapan kita mencari kemuliaan, kejayaan, kebesaran dengan selain Islam, dengan cara-cara yang talbisul haq bil batil, menyembunyikan kebenaran, maka pasti Allah akan menghinakannya. Ini orang, perkataan-perkataan yang saya sebutkan tadi, orang-orang itu tahu, Pak. Orang-orang tahu. Tapi ya tadi, talbisul haq bil batil, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, kemudian kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Maka hati-hati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, jauhi dua sifat ini. Mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, dengan apa? Dengan menyembunyikan kebenaran. Dan ini kayaknya saling bergantungan satu dengan yang lainnya. Siapa yang mencampur hak dengan kebatilan pasti menyembunyikan kebenaran. Siapa yang menyembunyikan kebenaran pasti mencampurkan hak dengan kebatilan. Itu bergantungan. Ya, jangan tergoda. Dan wallahi demi Allah, mereka cerita ke saya, kami berhijrah Ustaz karena hati kami tidak tenang. Ilmu yang kami ketahui harus disimpan rapat-rapat demi sebuah suara. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ini buktinya banyak sekali. Buktinya banyak. Ya. Menggugurkan hal-hal yang merupakan pondasi-pondasi dasar-dasar Islam untuk sebuah suara. Ini keliru. Islam tidak akan menghalalkan segala cara untuk menggolkan apa yang diinginkan. Tetapi Islam menghalalkan cara yang benar, maka akan menghasilkan hasil yang benar dan yang baik. Ini para ikhwah sekalian, wallahu alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Dari pendengar Radio Gema Madinah FM Martapura, Ustaz, tolong jelaskan dai atau ustaz yang bagaimanakah yang disebut menjual ilmu kalau mereka lagi diundang untuk mengisi suatu acara majelis taklim, dan dai yang bagaimana yang berdakwah tidak menjual ilmu. Iya. Menjual ilmu di sini wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, apabila sang ustaz tersebut ketika mengadakan ceramah atau kajian majelis taklim, dia tidak akan datang kecuali dengan tarif tertentu. Ini ditakutkan yashtaru bi ayati tsamanan qalila, menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Saya tidak sedikit bercerita kepada saya, belum ceramah sudah minta DP. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya. DP emang barang DP. Ini dakwah ini. Dakwah dan pekerjaan para rasul. Subhanallah. Kalau seandainya perlu DP itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak DP-nya itu. Ya. Ya. Lebih baik tidak disebutnya. Ya. Jadi sifatnya saja. Jadi harus dijauhkan yang sifat seperti itu. Kita ini berdakwah, menyebarkan ilmu. Kita ini para pendakwah, para ustaz, para orang ahli ilmu itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan para nabi bagaimana ketika berdakwah? Coba, ini ada disebutkan dalam surat Al-Insan. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Kita tidak menginginkan dari kalian jaza wala syukur, ganjaran, hadiah, kemudian rasa terima kasih. Ini wajib, wajib saya kepada umat Islam. Karena saya berilmu, saya kasih. Begitu semestinya orang yang berilmu berpikirannya. Ya. Bukan saya sekarang ngaku orang berilmu, bukan. Tetapi wajibnya orang yang berilmu, yang mengetahui ilmu, dia menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Bukankah Allah berfirman, Udu'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Berdakwalah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan ilmu, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini kewajiban, bukan sebagai tugas profesi, bukan. Ini kewajiban, tuntutan Anda orang berilmu, sampaikan. Kalau tidak masuk ke dalam ayat tadi, mencampurkan kebatilan dengan kebenaran atau menyembunyikan kebenaran. Ya. Nah, ini jadi kenapa? Iya. Udu'u ila sabili rabbika, surah An-Nahl ayat 125. Ada lagi ayat yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u." Ya, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jadi mengajak orang untuk mengikuti jalan yang lurus itu tugasnya para nabi dan pewaris-pewarisnya. Kok pasang tarif, subhanallah. Malu, ya. Saya demi Allah, ilmu yang saya pelajari beberapa tahun di pondok pesantren, kemudian di kota Madinah, duduk saya menghafal Al-Quran, kemudian duduk kami dengan ustaz-ustaz yang lain, makan di samping jalan hanya untuk menuntut ilmu. Hanya untuk kami nuntut ilmu. Agar saya dapat bisa nyetor di waktunya. Sehingga nanti habis maghrib saya tidak terlambat untuk menuntut ilmu yang lain. Rugi saya untuk mendapatkan sepeser dari seseorang, apalagi sampai meletakkan harga. Rugi. Tidak bisa dibayar itu. Hal itu tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar. Kami makan di samping jalan untuk hanya bisa mendaftar sehingga kami bisa nyetor Al-Quran tepat pada waktunya. Karena kalau seandainya kami mendaftar setelah asar, kami tidak kebagian ilmu setelah maghrib. Karena di dalam masjid Nabawi banyak sekali ilmu. Rugi kalau seandainya saya kemudian mengambil, tidak bisa dibayar itu. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Panas kita jalani, habis kuliah kita harusnya istirahat, kita jalan ke Masjid Nabawi. Kadang-kadang dengan bis kampus, kadang-kadang dengan mobil sendiri harus bayar. Tidak bisa dibayar, itu jauh. Rugi dibayar. Biarkan itu pahalanya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban seorang yang berilmu untuk menyampaikan ilmu kepada umat Islam. Kalau tidak, siapa yang akan menyampaikan ilmu? Kok dibayar, subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz yang sekarang lagi alhamdulillah ilmu beliau berkah di mana-mana. Ustaz Abdullah Zain, Abdullah Taslim, Ustaz Arifin Badri, Ustaz Firanda. Mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang mengeluarkan tenaga, materi untuk menuntut ilmu. Tidak bisa dibayar dengan seenaknya. Ya, dalam artian mereka tidak memasang tarif, tidak dapat dibayar. Ilmu mereka tidak dapat dibayar. Hina sekali saya mengeluarkan hadis, satu hadis dibayar dengan sekian. Ya. Wa ma 'indallahi ajrun 'adzim. Di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar pahalanya. Dan saya yakin gitu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dai yang benar adalah dai yang berdakwah karena Allah. Kalaupun nanti dia dikasih, dan ini sesuai dengan ijtihadnya dia sendiri. Kalaupun nanti dia diberi, maka dia boleh menerimanya sebagai pemberian kaum muslim dari saudara muslim kepada saudara muslim lainnya. Dan itu bukan gaji dia, bukan tarif dia. Meskipun sebagian ada yang berijtihad bahwa saya tidak akan mengambil. Saya akan berusaha di usaha yang lain, dan Allah Maha pemberi rezeki. Dia lebih beriman dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lan tamuta nafsun hatta yastakmila ajala rizqaha wa ajalaha." Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezeki dan waktunya. Maka pasti dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Ya, dia tidak perlu amplop-amplopan, tidak perlu. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Dari BBM. Assalamualaikum. Apakah demokrasi termasuk proses mencampurkan sesuatu yang hak dan yang batil? Koperasi. Demokrasi. Demokrasi. Iya. Dan itu termasuk daripada produk kaum Yahudi dan kaum kafir. Dan harus diakui itu. Ya. Termasuk daripada hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka tidak akan menghasilkan kecuali yang buruk. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga negara kita bisa mencari cara mencari pemimpin dengan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.